Time is money adalah sebuah kata yang sangat luar biasa. Time is money merangsang tiap orang untuk menumpuk harta. Time is money membuat ukuran-ukuran tampak nyata karena tergantung berapa tumpukan yang Anda punya. Time is money seakan-akan itu sebuah keberhasilan yang luar biasa. Tapi kalau time hanya money, bukankah itu mengerikan? Kalau time hanya uang, bukankah itu menakutkan? Kalau waktu hanyalah tumpukan harta, mana nilai hidup yang kita punya? Time is money, itu betul. Tapi time is responsibility, jangan dilupakan. Time is money, tidak salah. Tapi time is process adalah kata bijaksana. Ya, ada banyak nilai waktu. Paling tidak ia sebuah proses yang bergerak, yang menuntut kita sebuah kehati-hatian untuk mengisi kehidupan. Ia tak sekedar hanya uang yang ditumpuk untuk menjamin isi perut, tetapi tidak memberi kebahagiaan. Waktu adalah sebuah pertanggungjawaban, karena kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bisa jadi uang. Bertanggung jawab bisa jadi karya. Bertanggung jawab bisa jadi cinta kasih. Bertanggung jawab bisa jadi banyak kemungkinan. Tetapi itu yang pasti membuat Anda bijak dalam kehidupan. Waktu adalah sebuah pertanggungjawaban yang tidak bisa diselesaikan. Waktu adalah sebuah proses yang harus terus-menerus dijalankan. Waktu bukan sekedar uang. Sekalipun tak salah, tetapi tak lengkap. Karena itu, jangan terjebak di sana. Tetapi juga jangan berkata, time is not money. Itu pun salah. Karena itu hanya sebuah sifat pengecut, lari dari tanggung jawab. Waktu adalah uang. Ingat, itu betul, tapi tidak lengkap. Karena waktu juga adalah sebuah proses. Waktu adalah sebuah pertanggungjawaban dan waktu adalah sebuah kehidupan yang sangat indah. Temukan nilai-nilai waktu dan buat diri Anda bernilai di dalam waktu. Maka, Anda akan bergerak untuk memenangkan berbagai pertempuran. Anda akan menjadi orang yang luar biasa dan berkata, hidup puas karena bertanggung jawab atas waktu. Hidup puas karena hidup dalam waktu. Hidup puas karena mengisi-ngisi waktu dengan apa yang seharusnya. Semoga Anda bijak menikmati waktu yang ada. Selamat berjalan dalam waktu dan bertanggung jawab secara utuh. Menemukan tiap sisi-sisi nilai waktu secara berimbang. Bersama saya, Bigman Sirait.